بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tahrim al-ghadr. Babu tahrim al-ghadr artinya bab tentang haramnya khianat. Al-ghadr dengan kata lain khianat disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, al-ghadru khianatul insan fi mawdi'il isti'man, bima'na an ya'taminaka ahadun fi syai'in thumma taghdiru bih. Beliau menerangkan bahwa ghadr itu sama dengan khianatnya seseorang fi mawdi'il isti'man, pada kondisi dia sedang diamanahi, sedang dipercaya, justru dia berkhianat. Jadi maknanya bahwa seseorang mempercayakan sesuatu padamu, kemudian justru kamu mengkhianatinya. Sawa'un 'ataitahu 'ahdan am lam tu'tihi. Apa sama saja apakah itu ada proses janji atau tidak ada janji? Sama saja. Yang jelas seseorang sedang diamanahi, dipercayakan padanya sesuatu, cuma justru dia mengkhianati. Ibarat kata orang, pagar makan tanaman. Ya, diharapkan memagari, menjaga, tapi justru dialah yang merusak tanaman, memakan tanaman. Nah, inilah gambaran al-ghadr atau pengkhianatan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perbuatan itu haram karena Allah Azza wa Jal telah memerintahkan dalam ayat-ayatnya untuk memenuhi janji, memerintahkan dalam ayat-ayatnya untuk memenuhi janji yang tidak terbatas pada janji-janji tertentu, bahkan segala macam janji-janji terkait dengan perdagangan, terkait dengan hubungan sesama manusia, terkait dengan kepemilikan dan macam-macam. Ya, tentunya semuanya yang dimaksud perkara yang tidak melanggar syariat. Ya, bukan janji untuk maksiat dan sejenisnya. Bukan perjanjian pada perkara yang haram dan sejenisnya. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil 'uqud, penuhilah janji-janji. Al-wafa ini artinya memenuhi, dalam arti melakukan sepenuhnya sebagaimana semestinya. Itu yang namanya wafa. Tidak mengurangi, apalagi sampai mengkhianati. Oleh karenanya ayat ini terkandung padanya pengharaman khianat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memenuhi janji. Lakukan sepenuhnya, jangan dikurangi. Nah, tentu lebih parah daripada mengurangi adalah mengkhianati. Bil'ukud, dalam berbagai akad. Nah, seperti yang tadi disebutkan, akad antara manusia sangat beragam. Ada hubungan akad antara suami dan istri, ada hubungan akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan macam-macam akad yang ada di antara manusia selama mereka berinteraksi di antara mereka. Maka penuhlah janji-janji tersebut, jangan dikurangi, apalagi dikhianati. Pada surat Al-Isra ayat yang ke-34 firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu nanti bakal ditanyai atau bakal ditanyakan. Wa aufu bil ahdi, penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu nanti akan ditanyakan. Nah, di sini ada pertanggungjawaban. Perjanjian antara seseorang dengan yang lain ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di antara manusia itu hal yang jelas. Dan lebih daripada itu, Allah Azza wa Jal di akhirat kelak juga akan menanyakan tentang janji-janji tersebut. Masuk di sini perjanjian di antara manusia yang mereka lakukan, di antara mereka masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sana ada hal-hal yang memang dinyatakan sebagai suatu perjanjian antara satu pihak dengan yang lain, semacam anggap perjanjian dalam jual beli, dua pihak bersepakat. Di sana juga ada suatu perjanjian yang telah tetap secara syar'i, walaupun orang terkadang tidak menyadari. Misalnya kita selaku seorang dari rakyat di suatu wilayah, maka kita secara syar'i sudah punya janji untuk taat kepada pemimpin yang muslim, walaupun kita enggak pernah bersalaman dengan pemimpin muslim itu kemudian mengatakan saya berjanji dan berbaiat untuk taat, walaupun tidak pernah kita lakukan itu. Tapi telah ada pada pundak kita masing-masing kewajiban untuk taat. Ya, secara syar'i janji tersebut telah tetap. Begitu pula kita terhadap Allah Azza wa Jalla lebih daripada itu. Walaupun kita enggak pernah mengatakan suatu ikrar, ya Allah, saya berjanji untukmu untuk melakukan sholat lima waktu, untuk melakukan puasa, zakat dan lain-lain, kita enggak pernah mengucapkan seperti itu. Ya, kalau mengucap tambah semakin kuat lagi. Seandainya pun kita enggak mengucap, tapi itu sudah suatu perjanjian yang tetap dengan syariat, sudah otomatis kita punya janji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semua tadi semuanya maka harus dipenuhi. Seorang budak misalnya di zaman dulu, dia dibeli oleh tuannya dan sejak itu menjadi budaknya. Maka juga walaupun gak pernah diucapkan, dia telah punya ikatan janji untuk taat kepada tuannya dalam perkara yang baik. Seorang istri terhadap suami, walaupun gak pernah mengikrarkan, saya berjanji untuk taat kepadamu, tapi telah tetap secara syar'i seorang istri wajib taat kepada suami. Ya, begitu pula seorang anak terhadap ayahnya dan seterusnya. Nah, ini semuanya ikhwan fillah rahimakumullah harus kita pahami, harus kita ketahui janji yang disebutkan dalam ayat tadi dan hadis-hadis yang sebagian yang kita akan baca bukan hanya terbatas pada suatu janji yang dia ikrarkan, dia sumpahkan, bukan, tapi janji yang juga tetap secara syar'i walaupun dia belum mengucapkannya dalam dengan lisannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hal ini An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As an Abdullah ibni Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza 'ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fih, empat perkara, siapa saja yang keempatnya ada padanya, kana munafiqan khalisan, maka dia seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan siapa saja yang satu dari keempatnya ada padanya, kana fihi khaslatun minan nifaq, berarti ada padanya satu bagian dari kemunafikan, satu kriteria dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia mau meninggalkannya. Idza tumina khana, apabila dia dipercayai atau diamanahi, khana, dia berkhianat. Wa idza haddatha kadzaba, dan apabila dia bicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia punya perjanjian dia berkhianat. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertikai, berselisih, dia berlaku curang, berlaku jahat, berlaku curang. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Ada empat sifat munafik. Barang siapa yang ada padanya satu saja, berarti ada salah satu sifat kemunafikan padanya. Kalau sampai keempatnya penuh ada padanya, dia betul-betul munafik. Yani tetap para ulama menyebutkan, yani nifaq amali, munafik benar-benar secara amalan. Adapun secara keyakinan, maka belum tentu keyakinannya sebagai keyakinan seorang munafik. Nah, keempat perkara ini seperti yang kita dengar, dan diantaranya ada yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu apabila dia berjanji, dia ghadara, yakni berkhianat. Khianat setelah dia berjanji dan mengikrarkan suatu perjanjian. Nah, ini merupakan salah satu sifat munafik. Demikian pula kriteria pertama, yaitu idza tumina khana, apabila diamanahi dia berkhianat. Ini juga ada kaitannya dengan sifat ghadar. Ya, walaupun ada sedikit perbedaan karena ini sifatnya diamanahi, belum mesti di sana ada suatu perjanjian. Ya, jadi yang namanya khianat, apakah ada perjanjian ataupun tidak ada perjanjian, yaitu dia diamanahi kemudian khianat, maka itu semuanya adalah perkara yang haram dan termasuk sifat dari sifat-sifat munafik. Wa an ibn Mas'ud wa ibn Umar wa Anas radhiyallahu anhum ajma'in qalu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan, muttafaqun alaih. Dari para sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas, tiga sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, meriwayatkan hadis ini, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah, bagi tiap-tiap pengkhianat akan diberi bendera di hari kiamat kelak. Yuqalu, dan dikatakan ketika itu, inilah pengkhianatan fulan. Nah, ini menjadi tanda. Ini menjadi tanda. Di dunia mungkin ketika dia berkhianat, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi jangan disangka dia akan tetap tersembunyi urusannya sampai di hari kiamat. Di hari kiamat akan tampak jelas di hadapan makhluk-makhluk bahwa ternyata dia seorang pengkhianat. Akan ditancapkan bendera untuknya. Dan dikatakan inilah pengkhianatan fulan. Inilah pengkhianatan fulan. Nah, hari kiamat adalah hari seperti yang Allah katakan, yauma tublas sarair. Hari di mana hal-hal yang rahasia dibeberkan. Hari di mana as-sarair, perkara-perkara yang dirahasiakan, tubla, ditampakkan, dibeberkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi ini salah satu wujud ditampakkannya suatu rahasia tadi, bahwa tiap-tiap orang yang berkhianat akan diberi tanda dengan bendera yang ditancapkan bahwa dia seorang pengkhianat. Ini pengkhianatan fulan. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه مسلم. Yang artinya bahwa Nabi SAW bersabda, Untuk tiap-tiap pengkhianat akan diberi bendera inda istihi, pada istihi, yakni tempat duduknya, maksudnya yakni di bokongnya itu akan ditancapkan bendera yaumal qiyamah, di hari kiamat, sebagai tanda pengkhianatannya. Ya, terhina dengan bendera yang ada di belakangnya. Yurfa'u lahu biqadri qadrihi, dan akan ditinggikan bendera tersebut seukuran dengan pengkhianatannya. Akan ditinggikan seukuran dengan pengkhianatannya. Ala wala ghadra a'zamu ghadran min amiri 'amah, ketahuilah tidak ada seorang pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada seorang pemimpin yang menyeluruh bagi muslimin. Riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini lebih jelas daripada yang sebelumnya, di mana disebutkan pada hadis ini bahwa bendera yang akan ditancapkan itu akan ditinggikan seukuran dengan pengkhianatannya. Jadi semakin banyak pengkhianatannya di dunia, maka semakin tinggi benderanya di akhirat kelak. Yang artinya juga semakin ketahuan, semakin kelihatan bahwa dia seorang pengkhianat. Orang yang dari kejauhan pun mengetahui, ya, pengkhianatannya. Dan orang pun mengetahui pula kadar pengkhianatannya. Semakin tinggi, oh ini berarti di dunia pengkhianat besar. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwa tiada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada seorang pemimpin yang memimpin keumuman muslimin. Nah, ini peringatan bagi para pemimpin, siapa saja yang memimpin muslimin, ya, hendaknya memimpin dengan penuh amanah, memimpin dengan baik, dan selalu berusaha untuk memberikan maslahat bagi umat tanpa ada suatu pengkhianatan apapun. Karena kalau sampai dia berkhianat, seperti kata Nabi, ini pengkhianat besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahkan dalam hadis-hadis yang lain juga terdapat ancaman yang cukup keras. Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyah thumma lam yakum binushih aw binushiha lam yarah ra'ihatal jannah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang diberi amanah suatu masyarakat, kemudian dia tidak melakukan amanah tersebut, dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tiada niat baik untuk mereka, maksud baik untuk mereka, maka tidak akan mencium bau surga di hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, jadi secara umum pengkhianatan merupakan suatu hal yang tercela, dilakukan oleh siapapun dalam bab apapun. Dan diingatkan oleh sebagian ulama tentang besarnya pengkhianatan ini, di mana itu melebihi dosa berdusta. Berdusta sendiri sudah merupakan dosa besar. Pengkhianatan ada unsur dustanya, tapi lebih daripada itu. Dan ulama mengatakan bahwa khianat lebih parah daripada dusta. Kenapa? Kalau dusta terkadang dalam kondisi tertentu masih dibolehkan, seperti dalam peperangan. Tapi kalau khianat tidak boleh secara mutlak, walaupun dalam perang. Khianat terhadap musuh tidak ada, ya, tidak boleh, ya, walaupun terhadap musuh. Tapi kalau dusta dalam peperangan masih dibolehkan. Ya. Makanya dulu Nabi SAW terhadap musyrikin Quraisy yang mereka itu musuhi Nabi SAW, yang mereka itu ingin membunuh Nabi SAW, mengeluarkan, mengusir dari Makkah. Tapi titipan-titipan mereka kepada Nabi sebagai orang yang diamanahi tidak kemudian dirampas oleh Rasulullah, tetap dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ya, nah inilah di antara yang menunjukkan bahwa khianat sampai dalam peperangan pun, sampai terhadap musuh pun tidak boleh khianat. Nah, apalagi kok pengkhianatan dilakukan terhadap seorang muslim, terhadap muslimin. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah Ta'ala salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rawahu al-Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jal berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumil qiyamah. Tiga golongan manusia yang aku adalah lawan mereka di hari kiamat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla? Tidak seorang pun, tidak siapapun. Nah, ternyata ada tiga golongan manusia yang Allah katakan ana khasmuhum. Aku akan menjadi lawan mereka di hari kiamat. Satu, rajulun a'ta bi tsumma ghadar. Seseorang yang memberi bi denganku, yakni dengan nama Allah Azza wa Jal, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma ghadar. Kemudian dia ghadara. Dia berkhianat. Yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala samanah. Seseorang yang menjual orang merdeka, bukan budak. Menjual manusia. Fa'akala samanahu. Lalu dia makan hasil penjualannya. Wa rajulun ista'jara ajira. Yang ketiga, seorang yang ista'jara ajiran, menyewa seorang pegawai. Fastawfa minhu, lalu pegawai tersebut sudah memenuhi tugasnya. Walam yu'tihi ajrahu, tapi dia tidak memberikan upahnya. Riwayat Al-Bukhari. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini juga berisi suatu ancaman yang cukup berat, bahkan sangat berat. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan seperti itu, bahwa orang-orang tersebut bakal menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, oleh karenanya siapa saja yang tergolong pada tiga golongan ini, segera dia bertaubat, segera dia melepaskan diri dari dosa tersebut, karena kalau tidak dia bakal sengsara di akhirat kelak. karena Allah Azza wa Jalla akan menjadi musuhnya. Seperti yang kita dengar tadi, bahwa yang pertama dari mereka adalah orang-orang yang khianat memberi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebut nama Allah seolah-olah suatu perjanjian yang sudah kuat dan kokoh dia, ya, seolah-olah akan memenuhi janjinya, tapi ternyata dia justru menyelisihi janji tersebut dan mengkhianatinya, ya, tidak menghargai Allah Azza wa Jal. Sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia ingkari, kemudian dia khianati. Di sini bukan hanya urusannya terhadap manusia tersebut yang dia khianati, tapi urusannya dengan Allah Azza wa Jal, ya, tidak menghargai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di antara sebabnya kenapa dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang kedua adalah seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Seorang yang merdeka, yaitu bukan budak, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, bagaimanapun tidak boleh diperjualbelikan. Ya, Islam tidak membenarkan hal yang seperti itu. Kemudian wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu. Atau sebelumnya, berbeda dengan budak. Seorang budak boleh diperjualbelikan karena budak statusnya berbeda dengan seorang yang merdeka. Walaupun dalam Islam sangat dianjurkan untuk membebaskan budak-budak tersebut. Banyak aturan dalam Islam yang berupa suatu kafarah atau hukuman, bentuknya adalah membebaskan budak. Nah, sering kita dapati dalam hukum-hukum bahwa pelanggaran ini kafarahnya membebaskan budak, pelanggaran itu kafarahnya membebaskan budak. Sangat dianjurkan untuk dibebaskan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga kalau sampai menjual orang yang bukan budak, ini jelas sangat parah. Ya, kalau budak saja dianjurkan untuk dibebaskan, bagaimana sekarang justru seseorang yang merdeka dijual untuk dijadikan yakni budak atau kepentingan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir dari tiga golongan itu adalah seorang yang menyewa pegawai. Apakah dalam bidang tertentu, ya, atau yakni dalam segala bidang. Kemudian pegawai tersebut telah memenuhi tugasnya, tugas yang dibebankan telah dia tunaikan, sehingga dengan itu dia telah berhak untuk menerima upahnya. Namun demikian ternyata upahnya tidak diberikan. Nah, ini juga salah satu bentuk pengkhianatan. Ya, bagaimana seorang yang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan permintaan, setelah itu justru tidak diberi upahnya. Dia merasa dibohongi, dia merasa dikhianati. Nah, maka orang yang melakukannya mendapat ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Azza wa Jal, bahwa nanti Allah akan menjadi musuhnya di hari kiamat kelak. Ya, semoga Allah Azza wa Jal selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.